Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, barakallahu fikum, kita masuk pelajaran yang baru. Ikrayakan. Ad-darsul khamis wal ishrun. Qala mudarris udkhul ya Zakaria ta'akharta katiran man ladhi akharta akharaka man ladhi akharaka alas berkata guru masuklah wahai Zakaria, kamu terlambat sering kali. Apa yang buat kamu terlambat? Zakaria untuk di sini bukan sering, artinya mungkin banyak. Misalkan terlambatnya 1 jam, nah itu kan. Ini artinya bukan sering terlambat, tapi banyak. Banyak di sini waktunya. Kamu terlambat. Telat banget. Lakeh, telat. Terus dia jarang mengartikan. Lambat. Al-Muhim. Akharta ta'akhuran katsir. Man ladzi akharaka, apa yang menyebabkan kau terlambat? Kita lihat. Wala kebariya. Untuk amal. Terlupa itu ala upaya. Bahasa sekolah di Bikai. Astariha qalilan faghalabani an-nawm famastaiqadtu ila as-sa'ati at-tasi'ati fatawaddatu Sur'atin. Di sur'atin ila hula. La. Lastahmantu. Lastahmantu. Wala aftartu. Kata Zakaria. Aku. Capek. Lalu aku berbaring. Ala kofa ya. Di atas. Tengkuk. Berbaring terlentang berarti ya. Berbaring di atas tengkukku. Setelah sholat. Untuk aku istirahat. Sejenak. Setelah. Maka. Maka aku tertidur. Rasakan untuk mengalahkanku. Maka rasakan untuk mengalahkanku. Dan tidaklah rasakan. Setelah itu tidak aku bangun. Tidaklah aku bangun. Kecuali setelah jam. Jam? Jam. Jam. Lalu aku berduduk. Dan membasuh wajahku. Wajah itu bukan membasuh wajah. Wajah itu menuju, menghadapkan. Ini menuju ke sini dengan cepat. Aku tidak mandi dan tidak sarapan. Paham ya? Di pelajaran ini kita akan banyak belajar tentang PLV yang berwazan istaf'ala. Ya, istaf'ala. Seringnya istaf'ala itu digunakan untuk tolap. Nah. Sarapan. Enggak mandi, enggak sarapan. Cuman wudhu aja langsung. Masya Allah. Semangat ya. Istaf'ala. muda itu malam yukit kita di mana kita tidak ada teman yang dibangunkan. Inna zumala illadina yaskununa ma'i zahabu kulluhum ilal maqari listikbari tukus ra'isihi sesungguhnya teman-temanku yang satu tempat yang tinggal bersamaku pergi mereka seluruhnya pergi ke tempat bandara tempat terbang dimakan dari torok waktu tempat terbang ke bandara untuk menjemput pimpinan mereka, presiden mereka nyambut. Kalau dari itu darah itu hati saya mengawal data waktu tidak mengapa bacalah dari situ ayat marwah. Oh nama marwah. Nabi dari Nabi Darin. Nabi Darin. Tadi kok kayaknya hum-hum tapi kok samar. Nah, labat. Kullukum ja'iun. Ja'iun. Illa man ata'antuku. Fastat'imuni. Ut'imkum. Ya'in badi. Kullukum harim. Illa man. Illa ditasti. Illa. Illa man kasautuhu fastaksuni dari aksukum. Belum selesai kok. Antum alhamdulillah dapat rezeki banyak. Masih. Ya ibadi innakum tuhdi'una billayli wal-nahar wa anna aghfiru lakum lakum ketemu alif lam mimnya di dhamma an wa anna aghfiru lakum udhunuba jami'a wa anna aghfiru lakum udhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum rawahu muslim. Dari sahabat Abi Darin radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa yang difirmankan beliau riwayatkan dari Allah tabaraka wa taala hadis apa namanya ini? Hadis apa namanya? Hadis Qudsi Anillahi tabaraka wa taala dari Allah tabaraka wa taala sesungguhnya dia berkata berfirman dia hamba-Ku Wahai hambaku. Hamba-hambaku. Jama. Wahai hamba-hambaku. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diri-diri kalian. Hei, nasi kok. Atas diriku. Labaksa. Dan... aku menjadikannya, menjadikan apa? Kezaliman tadi. Mm-hmm. Di antara kalian, aku mengharamkannya. Diharamkan di antara kalian. Aku menjadikan kezaliman itu diharamkan di antara kalian. Kalian. Maka jangan kalian berbuat zalim. Kalian belajar sorof kok. Tafala. Kalian mendolim. Wahai hamba-Ku. Hamba-hambaku. Wahai hamba-hambaku, seluruh kalian sesat, kecuali siapa yang aku beri hidayah. Yang dia diberi hidayah. Aku, benar sudah ya tadi. Sudah benar apa diganti? Salahku. Fastahduni. Maka Ta'ala itu wazan apa? Mintalah. Mintalah. Hidayah. Hidayah kepadaku. Hidayah. Hidayah kalian. Aku akan tunjuki kalian. Kalian. Wahai hamba-hambaku. Dulu kalian lapar. Kecuali siapa yang kuberi makan. Mintalah makan kepadaku. Saya aku beri makan kalian. Wahai hamba-hambaku, seluruh kalian telanjang, kecuali siapa yang aku beri pakaian. Mintalah kepadaku, akan aku beri. Minta apa? Pakaian. Nah, iya, dilengkapi. Mintalah pakaian kepadaku. Mintalah pakaian kepadaku, akan aku beri kalian pakaian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian bersalah di siang pada pada malam dan siang hari dan aku mengampuni kalian, mengampuni dosa-dosa untuk kalian, untuk kalian dosa-dosa semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, akan aku ampuni kalian. Riwayat Muslim. Telah meriwayatkannya Imam Muslim. Banyak faedah di sini, sisi lughahnya juga ya. Fastahduni ahdikum. Ahdi di sini sebagai apa? Di rofa nasab atau jazm ahdi itu? Qut'im, ahdi, aksu. Sebagai dibaca jazm sebagai apa? Jawab talab. Sebelumnya kan amar. Fastahduni ahdikum. Fastat'imuni at'imkum. Fastaksuni aksukum. Fastaghfiruni aghfir lakum. Ini banyak syahid dalam bab istaf'al. Berikutnya. Hanya pendek. Ya dafulu Abdul Malik. Al-an. Di sini ada hamzah istifham masuk ke al-an. Jadi a'al begitu artinya. A'al-an. Dengan hamzahnya dimatkan. Jadi al-ana ta'ti. Al-ana ta'ti waqad intaha ad-darsu aw kada. Apakah baru sekarang kamu datang? Tunggu. Pelajaran telah selesai atau hampir selesai? Kada ini hampir, hampir selesai. Qala apa? Qala mana alif lamnya? Qala al-Malik. Nah. Jatuh ila atau sofil jamiati fa awwalani qad ibu ilal mustasfal amin. Nah. Berkata Abdul Malik, aku pergi ke klinik. Ke klinik tambuh. Lalu aku, pelakunya bukan aku. Awal. Maka Pak Dokter memindahkanku ke. Pak Dokter memindahkanku ke rumah sakitku. Jadi terlambat, gitu kan? Dia pergi periksanya ke klinik, tapi dirujuk ke RSU. Atau D atau P, RSU, Rumah Sakit Umum. Baik. Qala al-mudarris, la ba'sa 'alayka, tahurun insya'Allah. Aslinya a-ista'zan. Hamzahnya istifham, ketemu ista'zan. Hamzah wasalnya dibuang. Jadi, astazantal mudira. Astazantal mudira. Pak Guru berkata, tidak mengapa atas kamu. Semoga kesembuhan. Semoga sakitmu menjadi. Jadi. Tahurun. Tahur apa tahur? Semoga. Membersih, penggugur. Seorang muslim itu kalau sabar ketika terima sakit, kenapa menjadi tahur? Menjadi kafarah. Insya Allah. Jika Allah mengatakan. Ini kan doa ketika menjadi sakit. Apakah engkau telah minta izin kepada kepala sekolah. Nah. Wala berlari. Nah. Yarinul Jarosu. Yaron. Yarinul Jarosu. Kenapa? Film matinya apa? Mudoraknya? Tahaddatha yatahaddathu an? An? Maudu wan maudu. Hamid. Bukan berjalan. Kalau berjalan itu saro. Membisiki. Membisiki. Berbicara rahasia atau membisiki kepada Pak Guru sebuah pembicaraan. Urusan Nah. La tastahi tanda jazmnya dengan apa ini? Apa yang dibuang? Alif. Tahunya dari mana alif ini? Ya, loh ini ada ya. Ya-nya dua ternyata. Astahyi. Ketika jazm jadi ya satunya hilang. La tastahyi. Jangan kamu malu. Samir. Kalau Hamid, aku butuh untuk pinjam mal harta. Sejumlah harta. Sejumlah harta. Aku telah berusaha meminjam kepada. Mencari pinjaman. Aku telah mencari pinjaman dari sebagian teman-temanku, tapi mereka tidak meminjami aku. Apakah memungkinkan untukku pinjam darimu? Nah. قال المدارس نعم إن شاء الله Pak Guru berkata ya jika Allah berkehendak. Wazannya apa? Intadoro. Kenapa nasab ini? Kalau begitu aku akan menunggumu. Antadiro nasabnya kenapa? Lupa. Waduh. Karena didahului alat penasab apa? Idan. Idan itu menasabkan dengan sendirinya. Syaratnya idan beramal apa? Lupa. Terletak di awal kalimat. Kemudian dia jawaban ya. Kemudian tidak ada pemisah dengan fiilnya kecuali kosam atau nafi, fi'il mudhari setelahnya bermakna istiqbal. Ini kan nunggunya kan nanti. Idzan antadziroka. Kalau Pak Guru mau ngasih uangnya sekarang, enggak beramal dia. Idzannya. Kenapa? Al-an, hal waktunya. Idzan misalkan, idzan u'tikal an. Kalau begitu tak kasih uang sekarang. Nah, itu u'tik marfu dia. Nah, kenapa? Karena tidak terpenuhi syaratnya. Waktunya hal, bukan istiqbal. Di sini kan Pak Guru nunggunya kan nanti ya. Idzan antadziraka, aku akan menunggumu. Nah, mustaqbal. Terpenuhi syarat-syaratnya. Samir? Apakah kau sekarang tinggal di rumah? Enggak ada apakah. Ini baru berita ini. Ini baru obat. Engkau sekarang tinggal di rumahmu yang baru. Bukan enggak demikian. Nah, ketika istifhamnya ada nafi, kalau iya jawabannya pakai bala. Kalau dia tinggal di rumah lama, bilangnya apa? Naam. Iya. Naam. Qala amin. Atan takun an takuna mustarihan fi berkata amin. Semoga jadi kemudahan pada keluar. Semoga engkau. Semoga engkau. Memperoleh ketenangan di sana, padanya. Pada mana? Pada rumah yang baru. Soalnya nggak ada tetangganya. Di tembok. Nah, asa antakuna mustarihan fi. Kalau mudaris. Itu hamzahnya dihilangkan, bukan alhamdulillah. Ada hamzahnya punya itu. Lillah, enggak ada hamzahnya ya. Ya, alhamdulillah. Nakra. Udkhul ya Zakaria. Udkhul ya Zakaria. Ta'akharta katsiran. Malladhi akharak? Malladhi akharak? Kuntu mut'aban fastalqaitu ala qafaya ba'da as-salati likay astariha qalilan faghalabani an-nawm. وما استيقظت إلا الساعة التاسعة فتوضأت وتوجهت بسرعة إلى هنا لا استحممت ولا أفطرت Ini harus latihan baca cepat. Banyak latihan, diulang-ulang bacanya. Kalau baca cuma sekali mungkin masih terbata-bata ya. Alam yuqitka zumala'uk. Alam yuqitka zumala'uk. Inna zumala'il ladhina yaskununa ma'i dhahabu kulluhum ilal matar listikbali ra'isihim. Inna zumala'il ladhina yaskununa ma'i dhahabu kulluhum ilal matar listikbali ra'isihim. La ba'sa. Iqra'il hadis ya Marwan, iqra'il hadis ya Marwan. An Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawa an Allah tabaraka wa ta'ala annahu qala. An Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'in illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum ja'in illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Yang pertama tadi at'amtu fi'il madhi, ut'im fi'il mudhari. Ya at'ama yut'imu. At'ala yuf'ilu. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tuhti'una billayli wan nahari wa anaghfiru lakum adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum tuhti'una billayli wan nahari wa anaghfiru lakum adh-dhunuba jami'an. Rawahu Muslimun. Yadkhulu Abdul Malik. Yadkhulu Abdul Malik. Al-ana ta'ti wa qad intaha darsu awkat. ذهبت إلى مستوصف الجامعة فحولني الطبيب إلى المستشفى العام. لا بأس عليك طهور إن شاء الله. لا بأس عليك طهور إن شاء الله. استأذنت المدير؟ استأذنت المدير؟ نعم استأذنته قبل الذهاب فأذن لي. يرن الجرس فيخرج المدرس ويتبعه حامد ويسر إليه حديثا. حديثا. يا فضيلة الشيخ. يا فضيلة الشيخ. أريد أن أتحدث إليك في موضوع ولكنني أستحي. قل ولا تستحي. قل ولا تستحي. أحتاج إلى مبلغ من المال. أحتاج إلى مبلغ من المال. استقرضت من زملاء. Di sini ada ba'dunya. Cetakan yang punya saya enggak ada. Kita tambahkan ba'd. Istaqratu min ba'di zumala'i falam yuqiduni. Kalau cetakan yang min zumala'ali gitu. Maknanya sama. Zumala'ali dengan ba'di zumala'i. Sebagian teman-teman. Fal yumkinuni an aqtaridha min. Naam insyaallah. Jazakallahu khairah. Jazakallahu khairah. Sa'atika ba'da salatil asri insyaallah. Sa'atika ba'da salatil asri insyaallah. Idan antadhirak. Idan antadhirak. Antal ana fi baitikal jadid alaysa kadhalik. Antal ana fi baitikal jadid alaysa kadhalik. Bala. Bala. Asa an takuna mustarihan fi. Asa an takuna mustarihan fi. Naam, alhamdulillah. Naam, alhamdulillah. Baik, indah ya Pak Azam. Mata staiqada Zakaria, mata staiqada Zakaria minan naum? Zakaria. استيقظ استيقظ من النوم إيشا إلى ساعة ساعتين ينقى إلى في kapan زكريا bangun زكريا Istaiqadha Zakaria. Istaiqadha Zakaria fi sa'atil tasiah. Madha fa'ala Zakaria ba'da istiqadhihi minan naum? Tawaf. Doa. Naam. Wasawajjah. Fi sur'ati ila huna. Ila al-fasl. Ila al-fasl. Nah. La istahamma. La istahamma. La istahamma. Wala afqara. Afqara. Nah. Lima ta'akara Abdul Malik. Li'annahu dhahaba ila mustawsaf al-jami'ati. فحول عبد الملك المدير Nah, mata sa'dan? Qabla dhahab. إلى المستوصف. ماذا طلب حامل من المدرس؟ Minta fisik-fisik aja. Cuman cuma minta fisik-fisik yang enggak dapat apa-apa. Minta apa? Intinya saja minta apa tadi? Ya, tadi lama belajar final mas. Talaba Hamidun. Talaba Hamidun. Ila iqtirat. Iqtirat. Ambilagin minal mal. Minal mudarris. Iqtirat. Apa iqtirat? Pinjam. Hamid minta pinjaman ke Pak Guru sejumlah harta, sejumlah uang. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kalau kita Nawait marahkan ya, insya Allah fil liqa'il qadim. Nastahi bihadza wa barakallahu fikum.